بسم الله. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا تباشر، باب قول الرجل لا أطوفن الليلة على نسائي، باب ucapan seorang suami bahwa dia akan mendatangi istri-istrinya malam itu atau suatu malam. Ini menunjukkan bahwa seorang suami boleh menjimai istrinya barakallahu fikum dalam satu malam, yakni beberapa istrinya. Di sini dikatakan oleh Al-Hafidz rahimahullahu taala, taqaddama fi kitab at-taharah babu man dara ala nisa'ihi fi ghuslin wahid. Bab bolehnya seorang suami menjimai istrinya dengan satu kali mandi. Yakni berapa istrinya maksudnya? Beberapa istrinya, tapi asalnya diselahini dengan wudu. Di sini kata beliau, wal hukmu fi syariati al-Muhammadiyah anna dhalika la yajuzu fi zawjati kalau dalam syariat kita, syariat Muhammad alaihi salatu wassalam, seorang suami yang memiliki beberapa istri tidak boleh dia menjimai barakallahu fikum istri-istrinya dalam satu malam barakallahu fikum, illa idh ibtada ar-rajulu al-qismah. Baik. Kecuali kalau ibtada ar-rajulu al-qismah, seorang suami memulai pembagian malamnya dengan istri-istrinya, bi an tazawwaja duf'atan wahidatan. Baik. Seperti kalau dia menikahi seorang menikahi perempuan langsung dua atau tiga, maka bisa dia menjimainya dalam malam itu juga tiga-tiganya barakallahu fikum. Tapi kalau hari-hari biasa dia memiliki empat istri, kemudian dia berada di rumah satu istrinya, ini dia tidak boleh menjimai yang lainnya barakallahu fikum. Baik. Kecuali kalau ibtada ar-rajulul qisma bi an tazawwaja dufatan wahidah, satu kali ini kan langsung dia menikahi dua perempuan atau tiga perempuan. Nah, boleh tentunya malam itu dia menjimai dua-duanya atau tiga-tiganya. Baik, aw yaqdumu min safar, atau dia baru saja datang dari safar, dia menggilir semua istrinya malam itu. Kemudian dia memulai dari siapa yang pertama lagi. Wa kadzalika yajuzu idza adzinna lahu wa radina bidzalika. Demikian juga yang ketiga, ini hukum asalnya tidak boleh barakallahu fikum. Yang ketiga, kalau istrinya mengizinkan, istri-istrinya mengizinkan, dia bermalam dengan istrinya ini. Baik. Kemudian dia pengen, dia jima dengannya dan dia pengen untuk menjimai istri-istri yang lainnya, maka dia minta izin dengan baik istri yang dia bermalam padanya. Kalau diizinkan maka boleh, kalau tidak. Baik, kalau diizinkan dan ridha maka la ba'sa. Jadi tiga kemungkinan. Diizinkan, kemudian yang kedua baru datang dari safar perjalanan jauh, kemudian yang ketiga adalah ketika dia menikahi langsung dua atau tiga atau empat orang perempuan. Paham barakallahu fikum. Ini yang dikatakan oleh Al-Hafidz rahimahullahu taala. قال رحمه الله تعالى حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال سليمان بن داود عليه السلام لأطوفن الليلة بمئة امرأة. Kata Sulaiman bin Daud alaihi salatu wassalam, la atufanna, niscaya aku akan menjimai istriku malam ini yang berjumlah 100 orang perempuan. Nabi Sulaiman diberikan kekuatan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini. Talidu kullu imra'atin gulaman yuqatilu fi sabilillah. Tujuannya, cita-citanya dari peroleh anak adalah apa? Al-jihad fisabilillah. Harapannya bisa menjadi prajurit membela agama Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu al-malaku qul insyaallah. Maka malaikat pun mengatakan, katakan insyaallah. Paham rabbikum? Malaikat mengingatkan, katakan insyaallah supaya barakallahu fikum. Lam yahnas falam yakul wa nasiya. Maka Nabiullah Sulaiman menjimai malam itu 100 orang istrinya. Dan dia lupa untuk mengatakan insyaallah. Fa'atafa bihinna wa lam talid minhunna illa imra'ah nisfa insanin. Dari 100 yang dijimai hanya satu perempuan yang hamil. Barakallahu fikum, itu pun tidak sempurna. Nisfa insanin, separuh manusia, tidak utuh, cacat maksudnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala insyaallah lam yahnas wa kana arja li hajatihi. Kata Rasulullah, seandainya Nabiullah Sulaiman mengatakan insyaallah, maka dia tidak akan yahnas, barakallahu fikum, yakni menyelisihi sumpahnya. Kenapa bersumpah? La atufanna al-laila. Kalau tidak terjadi, maka dia harus membayar kafarah atas sumpahnya. Wa kana arja li hajatihi. Dan tentunya dengan insyaallah lebih berharap untuk terpenuhi hajatan-hajatannya. Seandainya beliau mengatakan, apa? Insyaallah, apa? Dia akan beroleh anak seperti apa yang dia inginkan dan dia cita-citakan. Qala rahimahullahu ta'ala, babun la yatruku ahlahu laylan idza atala al-ghaibah makhafata an yakhunahum aw yaltamisa atharatihim. Kata Rasulullah, kata Imam Al-Bukhari, babun la yatruku ahlahu laylan. Seorang suami kalau datang ke keluarganya dari bepergian jauh yang lama, jangan dia mendatangi rumahnya di malam hari. Barakallahu fikum. Idza atala al-ghaibah. Kalau lama enggak ada dia di rumahnya, dia dalam perjalanan, maka jangan tahu-tahu malam-malam sudah mengetuk pintu. Masih ada pemberitahuan sebelumnya. Kalau zaman dahulu kan tidak ada seperti sekarang ini. Zaman dahulu ada orang, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak masuk ke kota Madinah dari perjalanan pulang beliau usai perang, beliau mengutus orang untuk masuk ke Madinah memberitahukan bahwa Rasulullah Sallam sekarang di posisi tempat ini. Insyaallah besok beliau akan masuk. Jadi tujuannya apa? Agar supaya perempuan bersiap-siap untuk menjemput sang suami. Barakallahu fiik. Yang biasanya kalau tidak ada suaminya, tidak terlalu memperhatikan dirinya, tapi ketika dia akan kedatangan suami, maka hendaknya dia membersih-bersih diri. Barakallahu fiik, mempersiapkan dirinya untuk sang suami. Baik. Maka dilarang datang malam-malam, ya, kecuali ada pemberitahuan sebelumnya. Makhafata ayyakunahum aw yaltamisa atharatihim, khawatirnya sang suami mendapati istrinya dalam kondisi mengkhianati suami. Paham barakallahu fikum. Au yaltamisa atharatihim, atau dia mencari ketergelinciran atau kesalahannya. Di hadisnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Nah, Rasulullah SAW yatrukar rajulu ahlahu lailan yatakhawwanuhum aw yatlubu atharatihim. Yani jangan ada seorang laki-laki atau seorang suami mendatangi rumahnya setelah perjalanan jauh di malam hari untuk mencari tahu. Jangan-jangan ada laki-laki lain. Yani menganggap bahwa istrinya berkhianat. Paham barakallahu fikum. Mau cari betulkah dia ini sendiri di rumahnya atau bagaimana di rumahnya. Tidak boleh. Memang sudah su'udzan. Sudah dia berprasangka buruk terhadap keluarganya sendiri. Aw yatlubu atharatihim, atau dia mencari-cari kesalahannya, kekurangannya. Qala rahimahullahu taala hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah qala hadatsana Muharib ibnu Dinar ibnu Jisar qala sami'tu Jabir bin Abdullah qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakrahu ay yati ar-rajulu ahlahu turuqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak senang seorang laki-laki atau seorang suami mendatangi istrinya sepulang dari perjalanan jauh di malam hari. Paham barakallahu fikum. Ya kecuali kalau memang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sengaja bermalam di luar kota Madinah sehingga waktu duha beliau masuk. Paham barakallahu fikum. Bukan di malam hari beliau masuk kota Madinah, tapi di waktu duha. Baik. Adapun di zaman kita sekarang ini walillahilham, pemberitahuan bahwa kita akan pulang itu jauh-jauh sebelumnya dan terus sampai ketika sudah di bandara, sudah tiba di bandara tujuan, sudah di atas mobil, sudah dekat barakallahu fikum, sehingga keluarga bersiap-siap untuk menjemput sang suami. Tujuannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kay tastahiddal maghibah wa tamtashita asy-sya'isa. Tastahidda al-maghibah, agar supaya perempuan-perempuan ini mencukur rambut kemaluannya dan menyisir rambutnya. Intinya ketika sang suami tidak ada, mungkin dia tidak terlalu perhatikan dirinya. Maka begitu sang suami hendak datang, maka segala sesuatunya dirapikan, rumah juga demikian, segala sesuatunya, makanan disiapkan sehingga sang suami begitu datang dalam kondisi lelah, capek, kotor, dipersilahkan mandi, kemudian barakallahu fikum makan sesuai dengan kebutuhannya, barakallahu fikum, sesuai dengan kondisinya. Intinya jangan dia tiba-tiba datang ke istrinya, datang ke rumahnya, terkhusus di malam hari dalam kondisi rumah mungkin berantakan, kan demikian. Makanan tidak siap padahal dia sudah sangat lapar. Baik. La haula wala illa billah. Ini tujuannya. Mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu kemestian. Baik. Satu kemestian. Di sini kata Al-Habib rahimahullahu taala wa asyara bidzalika ila hadits akhrajahu ila hadits akhrajahu Ibnu Khuzaimah al-Ibni Umar qala nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tutraqan nisa' laila. Rasulullah SAW melarang suami untuk mendatangi rumahnya atau mendatangi istrinya di malam hari dari bepergian. Fataraka rajulani kilahuma wajada ma amraatihi ma yakrahu. Ternyata dia melanggar. Dua orang melakukan pelanggaran ini. Malam-malam dia datang ke rumahnya, ternyata dia mendapati istrinya dari perkara-perkara yang dia tidak senangi. Di riwayat yang lain, fakilahuma wajada ma'amra'atihi rajula. Ternyata kedua orang ini mendapati bersama dengan istrinya laki-laki lain. Masya Allah. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم بن سليمان عن الشعبي أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطال أهلكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. Kata Rasulullah صلى الله عليه وسلم, kalau lama kalian dalam perjalanan kalian, sepekan mungkin, dua pekan, atau bahkan sebulan, dua bulan, karena perjalanan ini, safar ini tidak bisa ditentukan. Boleh jadi kita maunya cuma sepekan, ternyata molor sampai dua pekan. Atau maunya kita cuma dua tiga hari, ternyata akhirnya jadi sepekan. Baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kalau salah seorang di antara kalian lama tidak pulang ke rumahnya, baik, sibuk dengan urusan, baik, kemudian dia kembali ke rumahnya, maka jangan dia mendatangi rumahnya pada saat malam hari. Baik. Qala rahimahullah ta'ala, itu satu poin barakallahu fikum, larangan. Poin pertama tentang bersumpah untuk mendatangi istri, menggilir istri dalam satu malam. Tapi dengan catatan ada ridho dari istri atau pas baru datang dari bepergian atau barakallahu fikum nikah langsung dua atau tiga orang perempuan atau empat orang, maka boleh dia menjimainya. Kemudian yang kedua, dilarang untuk mendatangi rumah di malam hari barakallahu fikum ketika kita pulang dari safar, tak kecuali kalau memang tidak ada tempat lain dan memang kita harus datang di malam hari, maka harus ada pemberitahuan sebelumnya agar supaya bersiap-siap orang rumah. Babu talabil walad, bab mencari atau mengharapkan dan mengusahakan adanya anak keturunan dalam pernikahan. Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk menikahi perempuan-perempuan yang memungkinkan untuk bisa memberikan keturunan. Kata Rasulullah, tazawwajul waluda al-wadud. Nikahi perempuan-perempuan yang walud, walud itu bisa memiliki anak banyak. Al-wadud yang sangat penyayang terhadap anak-anak. Di sini kata Al-Habib rahimahullah ta'ala, babu talabil walad ay bil istiksari min jima'i zawja, dengan banyak menjima'i istri, karena kita tidak tahu di kapan itu Allah SWT takdirkan taib anak. Aw al muradu al hasu ala qasdil istilat bil jima'i la al-iktisari ala mujarradil lidzah. Atau bab ini mengandungi makna al-has ala qasdil istilad, anjuran, dorongan untuk memperoleh anak dari jima, bukan cuma sekedar bersenang-senang tok, tapi menginginkan dan berharap bahwa akan beroleh anak. Walisa dalika fi haditsil babi sarihan, lakin al-Bukhari asyara ila tafsir al-kais kama sa'adkuruhu. Waqad akhraja Abu Amr An-Nuqani fi kitab Ma'asyaratil Ahlin in wajin akhar an muharib rafa'ahu qala utlubul walada wal tamisuhu fa innahu thamaratul qurub wa qurratul ain wa iyyakum wal akhir. Wa huwa mursal qawiyul isnad. Hadis mursal. Utlubul walada wal tamisuhu, hendaknya kalian mengusahakan agar supaya bisa memiliki anak. Ada program untuk nih, kalau perempuan ini program hamil. Baik. Dan biasa keluar banyak memang uang untuk itu. Usaha itu masya Allah. Banyak usaha-usaha yang bisa dilakukan oleh orang. Kata dikatakan utlubul walada wal tamisuhu fa innahu thamaratul qulubi wa qurratul ayun, karena anak-anak itu adalah buah hati dan penyejuk mata. Wa iyyakum wal akhir, dan jangan menikahi perempuan-perempuan yang tidak bisa memiliki anak. Perempuan-perempuan mandul. Baik. Seperti misalnya, kalau sudah jelas-jelas misalnya ada perempuan ada masalah di rahimnya, masih perawan. Baik. Walhasil keputusan dokter bahwa rahimnya harus diangkat. Kan demikian. Rahimnya harus diangkat, artinya dia tidak akan pernah bisa hamil. Baik. Maka kalau pengen untuk mendapatkan anak ya jangan nikahi perempuan yang seperti ini. Baik. Qala rahimahullah ta'ala haddatsana Musaddad an Husaim an Sayyar an Syabi an Jabir qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin. Berkata Jabir, aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan. Falamma qafalna ta'ajjaltu 'ala ba'irin qatuf. Maka ketika kami pulang, maka aku pun bersegera. Tapi unta yang aku kendarai ini adalah ba'ir qatuf, lambat, karena memang bukan unta perang, bukan unta yang sedianya dipakai untuk perang perjalanan jauh. Walaupun Jabir katanya lebih dahulu pergi, tetap bisa disusul karena untanya memang cuma unta untuk angkat air, unta kampung, bukan unta yang memang dilatih untuk perang atau yang semisal dengan itu. Sama seperti kendaraan-kendaraan sekarang ya, kendaraan yang dipakai, so kendaraan tua cuma dipakai kesana kemari. Tapi untuk dipakai jauh-jauh orang takut, khawatirnya ada masalah di jalan, kan demikian. Mogok lah, bocorban lah, macam-macam, banyak masalah. Kalau kendaraan sekarang. Nah sama seperti ontanya Jabir, bukan onta perang, tapi onta untuk ngangkat air. Tapi ya tidak ada onta lain, ya itulah yang dipakai untuk perang. Sepulangnya onta itu dipakai lebih dahulu. Ini ta'ajjal tu'ala ba'irin qatuf. Baik. Aku lebih dahulu pulang. Tapi ontanya memang dasar lambat, Falahikani rakibun min khalbi. Ternyata ada seorang dari belakang. Ya ini menyusul aku. Faltafattu faida ana bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di belakang aku ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ma yu'jiluka? Wahai Jabir, apa yang menjadikan engkau tergesa-gesa pulang? Baik. Qultu inni haditsu ahdin bi arus atau bi urs. Ya Rasulullah, aku ini baru mantenan. Aku ini pengantin baru ya Rasulullah. Aku ini pengantin baru. Baik. Qala fabikran tazawwajta am thayyiban? Kata Rasulullah SAW, apakah perawan yang kau nikahi atau janda? Qultu bal thayyiban, bahkan aku menikahi janda ya Allah. Qala fahalla jariyatan tula ibuha wa tula ibuka? Kenapa bukan perempuan muda? Baik. Perawan, kenapa bukan perawan yang kau nikahi, yang kau bisa bermain dengannya? Baik. Engkau bisa bermain dengannya dan dia bisa bermain dengan engkau. Tula ibuka wa tula ibuha. Qala falamma qadimna dhahabna linadkhula. Maka ketika kami sampai dahabna linadkhula, maka kami pun pengen masuk. Faqala amhilu hatta tadkhulu laila ay isyaan. Baik. Falamma qadimna dahabna linadkhula, maka ketika kami sudah dekat dengan kota Madinah, linadkhula untuk kami masuk. Faqala amhilu, yakni tunggu sebentar. Baik. Biar ada yang memberitahu dulu ke kota Madinah supaya walaupun malam kita masuk, ada yang telah memberitahu kedatangan kita dan mereka bersiap-siap untuk itu. Kata beliau, likai tamtashita syaitha wa tastahiddal mugibah. Baik. Agar supaya perempuan-perempuan atau istri-istri yang rambutnya kusut bisa dia apa? Dia sisir agar supaya lurus, rapi. Dia bisa mandi, dia bisa bersolek. Mutastahidal mugibah, dan mereka mencukur apa namanya? Rambut-rambut yang perlu dicukur. Tip. Karena mungkin lama ndak di lama ditinggal, maka dia ndak terlalu perhatikan dirinya. Maka begitu sang suami hendak datang ke rumahnya, mesti ada pemberitahuan agar supaya siap-siap semuanya. Rumah bersih, barakallahu fikum, makanan siap, dan istrinya pun sudah siap untuk menjemput sang suami. Watastahid al-maghibah. Qala wa haddathani as-siqatu annahu qala bi hadha al-hadithi al-kaysa al-kaysa ya Jabir, ya'ni al-walad. Kata Rasulullah SAW, al-kaysa al-kaysa, yakni berlaku cerdaslah wahai Jabir, yakni hendaknya begitu engkau masuk mendapati istrimu, maka lakukanlah hubungan suami istri. Barakallahu fikum, untuk mendapatkan anak. Barakallahu fikum. Jadi hubungan suami istri ini bukan cuma sekedar at-taladud. Bukan cuma sekedar berlezat-lezat atau bersenang-senang dengan istri, tapi tentunya berharap bahwa dari itu akan lahir anak-anak. Baik. Al-kaysa al-kaysa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni al-walad. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Muhammad bin al-Walid qala haddathana Muhammad bin Ja'far qala haddathana Syu'bah an Sayyar an Syabi an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhalta laylan Fala tadkhul ala ahlika hatta tastahiddal maghibatu wa tamtashita syaita. Fala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayka bil kaisil kais. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhalta lailan," kalau engkau masuk di malam hari, yakni menemui istrimu baru datang dari bepergian jauh, maka jangan kau langsung masuk begitu. Barakallahu fikum. Mesti ada yang memberitahukan dulu bahwa kita akan sampai sebentar lagi, sesaat lagi, agar supaya perempuan-perempuan yang rambutnya kusut, mereka bisa bersolek, mereka bisa meluruskan, merapikan rambutnya. Wa tamtashita syaita tastahidal maghibah. Tastahida ini mencukur bulu kemaluan. Barakallahu fikum. Wa tamtashita syaita, dan mereka menyisir rambutnya. Bersoleklah, bersiaplah untuk menjemput Sayyid sang suami. Qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa alika bil kaisil kais. Maka hendaknya engkau berlaku cerdas. Tentunya seorang istri merindukan suami dan suami pun merindukan istrinya. Tabahu Ubaydullah an Wahab an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil kais, dalam masalah kais di sini. Berlaku cerdaslah, yakni hendaknya engkau kalian hubungan suami istri dengan harapan bisa mendapatkan apa? Anak-anak keturunan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan faida qadim tafal kais al kais. Kalau engkau sudah sampai di rumahmu, maka silakan kau bersenang-senang dengan istrimu. Karena apa yang engkau inginkan dari istrimu itu juga yang diinginkan istrimu dari engkau. Ya, ini bersenang-senang. Qala rahimallahu taala babun tastahiddu al mughibah wa tantashitu syaitha. Sebenarnya pembahasan tentang masalah yang lebih mendalam, yang lebih spesifik tentang masalah hubungan suami istri disebutkan oleh para ulama kita, diterangkan. Cuman barakallahu fikum, terkadang orang malu untuk menceritakannya. Padahal semestinya tidaklah demikian. Kalau memang itu harus disampaikan, harus diceritakan, maka ya disampaikan barakallahu fikum. Karena terkadang karena ketidaktahuan, malu bertanya, sehingga imam melakukan pelanggaran-pelanggaran syar'i yang ada hubungannya dengan masalah hubungan suami istri. Dia melanggar, kudis dia tidak tahu kalau itu sebenarnya tidaklah boleh, atau dia tidak melakukannya karena mungkin dia anggap tidak betul, tidak benar, padahal dalam syariat tidak boleh-boleh saja. Baik. Qala rahimallahu taala babun tastahidul maghibah wa tamtashitu syaitha. Tastahidu istihdad, istihdad itu mencukur bulu kemaluan. Baik, al mughibah yakni perempuan yang tinggal pergi oleh suaminya. Wa tamtashitu syaitha, dan perempuan menyicir rambutnya ketika kusut. Qala rahimallahu taala hadatsani Ya'qub bin Ibrahim qala hadatsana Husain qala akhbarana Sayyar an Sya'bi an Jabir bin Abdullah qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin falamma qafalna kunna qariban min al-Madinah. Kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan, begitu kami kembali dan mendekat ke kota Madinah, ta'ajjaltu ala ba'irin li qatuf. Aku pun bersegera memacu ontaku, yang sebenarnya ini bukan onta yang gesit. Falahikani rakibun min khalbi fanakhasa ba'iri bi'ana zatin kanat ma'hu. Kemudian ada orang dari belakang menyusul aku, kata Jabir. Panakasa ba'iri bi anazatin kanat mahu. Kemudian dia memukul ontaku dengan cambuk atau ranting yang ada padanya. Fasara ba'iri ka ahsani ma antara'in minal ibil. Dengan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cambukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap untanya Jadir yang tadinya lamban jadi gesit, jadi kuat, jadi cepat, barakallahu fiik. Ya ibaratnya kalau di sekarang ini habis diservis baik-baik, barakallahu fiik, masuk bengkel, ganti ini, ganti macam-macam, barakallahu fiik. Bersihkan ini, bersihkan itu, semuanya bagus. Bagus lagi, lancar lagi jalannya. Nah sama seperti itu. Ini, unta yang dulunya lamban dipukul oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ranting dan didoakan, maka dia pun berjalan sama seperti unta-unta hebat. Ka'asani ma'antara'im dan ibil. Seperti engkau melihat unta yang paling bagus. Faltafattu fa'idha'a Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika aku menengok ke belakang, ternyata yang memukulnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqultu ya Rasulullah ini hadithu ahadim bi'ursin. Aku cepat-cepat masuk ini ya Rasulullah, karena aku adalah pengantin baru. Pengantin baru ada ajakan perang, akhirnya dia harus meninggalkan istrinya untuk ikut perang. Begitu balik, ya cepat-cepat untuk bertemu dengan istri. Qala tazawwajta, kata Rasulullah, apakah kau sudah menikah? Qultu na'am, ya Rasulullah, aku sudah menikah. Qala bikran am thayyiba, apakah yang kau nikah itu bikr, yakni perawan atau janda? Qala qultu bal thayyiba, bahkan aku menikah seorang janda, yakni perempuan yang agak lebih tua. Qala bahalla bikran tula'ibuha wa tula'ibuka, kenapa bukan perawan yang masih muda yang kau bisa bermain-main bersenda gurau dengannya dan dia bersenda gurau dengan engkau? Baik. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu memberikan alasan, ya Rasulullah, aku itu banyak adik-adik yang masih kecil, perempuan semua. Dia ditinggal mati oleh ayahku. Aku yang ngurusi mereka. Kalau aku menikah dengan anak kecil yang sama seperti adik-adik aku, bukan tambah repot? Paham barakallahu? Maunya dia menikahi seorang perempuan yang lebih dewasa, yang membantu Jabir untuk mengurusi adik-adiknya. Itu tujuannya Jabir radhiyallahu taala anhu. Kenapa dia menikahi seorang perempuan yang agak dewasa, yang lebih berumur? Tujuannya agar supaya bisa mengurusi adik-adiknya Jabir. Kalau Jabir menikahi perempuan yang muda sama seperti adik-adiknya, ya dia ya hanya menambah repot, barakallahu fikum. Qala balamma qadimna dhahabna linadkhulah, maka ketika sampai kami pun hendak masuk, faqala amhilu hatta tadkhulu laila, kata Rasulullah, tunggu sebentar, nanti agak malam baru kita masuk. Yani agar supaya orang rumah tahu kalau kita sudah di luar kota Madinah dan sebentar lagi akan masuk, supaya mereka bersiap-siap. Amilu hatta tadkhulu laila ay isha, yani waktu isha, likaitam tashtashaida wa tastahiddal maghibah. Intinya orang rumah itu bersiap-siap untuk menjemput sang suami, barakallahu fikum, dengan sesuatu yang menyenangkan. Kalau enggak, ya sang suami tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Rumah berantakan, cucian banyak, kemudian sampah berserakan di mana-mana, mainan anak-anak memenuhi rumah, pokoknya sesuatu yang, ya kalau hari-hari biasa itu sesuatu yang biasa mungkin, barakallahu fikum, karena kondisi rumah ya demikianlah keadaannya. Sesaat dirapikan, tidak lama setelah itu berantakan ulang karena anak banyak misalnya. Sesuatu yang tidak bisa dihindari tentu. Beda kalau rumah kalau tidak ada anak-anaknya. La haula wala illa billah. Harapannya begitu sang suami masuk, semuanya sudah tersajikan, barakallahu fiik. kondisi kamar, kondisi rumah, kondisi anak-anak, kondisi makanan. Karena orang baru datang dari bepergian biasanya capek, lelah, lapar, kotor, berkelat, berdebu, bau lagi terkadang. Butuh mandi dulu, kemudian makan bersama dengan keluarga. Hasil barakallahu fikum. Ini yang dituntunkan dalam syariat. Coba perhatikan begitu rincinya syariat kita ini. Sampai masalah-masalah seperti ini dituntunkan dalam syariat kita. Rinci. Masya Allah. Taib, tentunya dengan seorang suami mendatangi istrinya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibna syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah syaitan dari kami pada saat kami berhubungan badan ini, dan jauhkanlah syaitan dari apa yang Engkau anugerahkan kepada kami berupa anak. Kata Rasulullah, barang siapa yang berdoa dengan doa ini pada saat dia hubungan suami istri, kemudian Allah takdirkan bahwa betul lahir asbab jima itu seorang anak nantinya, maka dia tidak akan dimudharati oleh syaitan. Barakallahu fiik. Inilah istilahnya mendoakan anak sebelum lahirnya. Tapi sebelum lahir, sebelum ada saja itu anak, kita sudah mendoakan, ya apalagi sudah ada di hadapan kita. Maka jangan berhenti untuk mendoakan kebaikan untuk sang anak. Barakallahu fikum. Dan doa orang tua untuk anak makbul. Ayyub kata Rasulullah, da'wat mustajabat la syakka fihina. Tiga doa yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada keraguan padanya. Barakallahu fikum. Da'watul madlum, doanya orang yang teraniaya. Kemudian yang kedua, da'atul walid, doanya orang tua untuk anak. Maka jangan pernah mendoakan kejelekan untuk anak. Barakallahu fikum. Karena terkadang orang begitu marahnya, jengkelnya terhadap sang anak, maka dilaknati, disumpah-sumpahi, didoakan cilaka oleh orang tuanya. Tidak boleh. Barakallahu fikum. Kalau anak itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita doakan. Hadakallah, aslahakallah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada engkau, semoga Allah memperbaiki keadaan engkau, dan seterusnya dari doa-doa. Walaupun marah. Baik. Doa orang tua untuk sang anak. Yang ketiga, barakallahu fikum, doanya para musafirin, orang yang dalam kondisi safar, doanya mustajab. Barakallahu fikum. Belum ada saja anak kita, kita sudah banyak berdoa untuknya daripada saat menjimai istri. Barakallahu fikum. Apalagi sang anak sudah ada, lahir di atas muka bumi ini. Lebih butuh lagi untuk kita banyak-banyak mendoakannya. Setiap kita berdoa untuk diri kita sendiri, jangan lupa doa untuk orang tua dan doa untuk anak-anak kita. Ilahuna subhanallah wa bihamdihi.